Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Jayakarta Crew, Daksiono, Jojo, Uu, dan Joni dengan judul cerita Jojo Anak Jalan. Jan, tuh orangnya begitu. Jan, gua lagi benerin ini dulu nih. Kamu tuh sekolah, pakaianmu begitu seragam kakak. Lu kan jadi anak sekolah kok begitu. Anak, pergi yuk. Nanti ada pelajaran sekolah kok yuk ngajak pergi lagi. Alah, gurunya juga belum tahu semua. Lu kemarin sudah bolos, sekarang mau bolos lagi. Apaan bolos? Kemarin belum bolos. Pulang. Iya. Ya sekali-sekali boleh aja, no. Sekali-sekali kalau gue dong bolos, diatur gue mah. Kok bolosnya bisa diatur begitu? Nah, kemarin kan hari Senin gue bolos. Bolos lama lagi, hari Selasa. Bolos lagi? Iya. Tapi dia soal matematika pinter, Jojo nih. Wah, gue sih matematika, udah deh dianggap gue tidur aja. Nilaimu 5-4 gak pernah ya? Enggak, merah semua. Itu namanya kamu goblok. Oh, kalau biru itu udah biasa, no. Cari yang merah aja, no. Iya, tapi itu namanya kamu sekolah kalau merah itu namanya angka jelek, John. Jelek ya? Iya. Sekarang kelas berapa, no? Siapa? Kelas 4. Wah, bohong lah. Bohong. Saya kan udah naik. Bohong. Terang aja lu naik, bapak lu datang ke tempat sekolah. Kalau enggak dinaikin anak gua tahu sendiri lu pulang jalan mana gua jegat nih. Itu namanya anak. Apa, John? Lu kan gede-gede juga tahu enggak combro. Tahu. Nah, combro tuh di dalamnya ada oncom, persis kayak gitu. Jajan. Apa? Masa gua kayak oncom, John? Bukan oncom kayak lu. Kita ini sekolah tuh yang rajin, John. Kasihan orang tua kita sudah membiayain. Apa? Yuk sekolah, gak rajin. Yuk ayo pacaran melulu kamu, ayo. Apa bilang? Sekolah pacaran melulu. Gak bisa gue mah, gak ada pacar-pacaran gue mah. Lu yang pacaran sama bu guru lagi? Bu guru. Yang kata bu guru, yang kata tinggi-tinggi. Iya. Yang kata... rambutnya segini. Kenapa kamu? John, sini John. Itu bukunya mana? Iya, bu guru. Kamu masuk berdua. Ayo. Mau berdua ke mana? Coba ke dalam kelas. Waktu itu kan anak-anak pergi ngasuk semua. Yang tangan gue dituntun. Iya. Ayo. Ah, yang benar lah. Emang lo lihat? Iya, gue lihat. Gue intip di cipok. Ayo. Bu guru bilang gini, aduh kamu tuh kecil-kecil ganteng deh. Yang kata gini yang gue dicubit. Yang kata bu guru dengkulnya gue ketok. Iya. Alah, lu pacaran sama jalan bu guru. Sekali. Ya, untung aja lu pacaran bu guru, makanya lu angkamu juga dikasih matematika dapat 3-2, di rapot kasih 6 loh. Iya dong. Asik gak jalan pacaran sama bu guru jalan? Apa? Nak asik gak pacaran sama bu guru? Tapi gua harus pakai bangku, nak. Kenapa pakai bangku? Tinggian dia. Buat apa tuh bangku? Gua naik, jadi kan seimbang. Kalau pakai bangku jadi celetuk. Lu ngamur aja loh. Iya. Yeah. Tapi anak sekolah tuh penting juga ya. Iya. Yeah. Begini, John, aku bilang sama kamu, John, ya kita sebenarnya sekolah nih. Gua malas sekolah sekarang, nak. Gua malas sekolah, gua mau sana. Aku juga gini, John. Nasib. Bener, John. Makan bubur kelemesan, makan nasi jagung kekasaran. Makan apa, John, yang enak, John? Lu no, serba susah mulut lu, no. Gak sama. Makan bubur kelemesan, nasi jagung kekasaran. Makan apa, John, yang enak, John? No, ada baku rombeng, no, ma. Saya tuh minta pertimbangan kamu, John. Lu orangnya susah, jangan-jangan dari makan. Nah, pernah kan kejadian dulu? Iya. Besok, John, gua punya duit, John. Gue tolong beliin sepatu dong. Ayo jalan sama gue. Bukan orang yang teler kan? Kenapa? Yang punya toko teler. Gue sih ngasih tau aja sama lo. Kok usaha teler yang punya toko? Iya, kaki lo gak sama orang-orang. Buka rahasia aja kaki saya jeber deh. Ya betul John, aku nasibku betul-betul belakangan ini John. Coba John pikir. Ya enak ya. Tidur di kasur kempuken ya, tidur di ubin kekarasa-kasaran. Tidur yang apa enak, tidur di apa John? Lo yang enak tidur di tanah ya, terus diuruk, bagus semua. Ya lo ngobrolnya bikin sewot gua aja. Nah iya. Kasur tuh no rata-rata empuk deh no. Soal minum juga begitu John. Minum es kedinginan, minum kopi kepahitan, minum SO kekerasan. Minum apa John yang enak John? Karbit. Meleduk lo minum karbit lo. Emangnya ketapan? Nabisnya lo mau ngapain sih lo ngomongin segala macam? Kita ini coba, kita tuh anak-anak putus sekolah. Jojo sebagai sekarang terkenal Jojo anak jalanan. Terus sekarang tuh mau apa? Ya berarti lo mau ikut gue kan? Iya. Bilang aja bilang mau bergabung. Bergabung sebagai? Sebagai rekan-rekan. Anak ya? Anak jalanan. Wah, itu tetap juga anak kesulian Jon. Lo udah tahu nggak apa arti anak jalanan? Apa itu jalan jalanan Jon? Nggak pernah pulang monyong. Nggak tahu. Ya juga pernah pulang layak melulu. Resikonya lo tahu? Resikonya nggak tahu. Nah, namanya juga anak jalanan. Sekarang kita mau cari makan harus berkreatif sendiri. Gimana Jon? Nipe. Nipe jangka waktunya sejengkal juga kagak. Nipe. Ya nipe sekali. Nggak ketahuan asik. Dua kali ketahuan pala yang segede gitu tuh tambah gede. Tahu nggak? Terus kita cari uangnya gimana Jon? Kita walaupun anak jalanan tapi secara yang halal no. Oh gitu. Iya. Gimana Jon? Ya, sekarang kita punya kreatif, ya kan? Lo apa aja lah, laga apa aja nih. Namanya di jalanan. Aku bisa ngamen Jon. Nyanyi kan bisa, siapa tahu nanti taruh dulu ya. Coba tangan lo gini. Tuh. Wah, kagak ada segedean lo. Siapa tahu gue nyanyi nanti ketemu produser rekaman. Hah? Suara saya direkam. Itu enggak Aryo Group dulu kan ngamen. Jangan lihat orang lain. Orang lain bisa direkam. Kalau lo paling dirames lo. Tapi saya bisa nyanyi, Jon. Lu gak tau suara saya. Coba. Kemarin saya nyanyi waktu di kampung dulu. Itu nyanyi, ayam mati 5, Jon. Nah, itu, no. Benar. Itu yang salah. Jadi gini, no, ya. Kita kalau betul-betul mau berkreatif dari segala bidang seni, nyanyi itu orang bisa menikmati kita, walaupun kita orang jalanan. Nah, apa tuh? Apa tuh? Bisa. Bisa gue nyanyi. Bisa ya? Nyanyinya lagu The Beatles. Apa? The Beatles. Bukan The Beatles. Lo mana mau ikut gue? Jadi kalau ngomong kita tuh keren gitu anak sekarang. The Beatles. Ngomongnya udah lain. Apa? Bukan The Beatles. Apa? Kalau anak jalanan bilang The Bengis. The Beatles, The Bengis. Coba lagu apa? Lagu ini lagu dari yang barat tuh. Bonium. Si Bonium mah anak sono dong. Bonium. Nah, gua bilang Bonium. Laku barat ya, ya. Gak enak laku Bonium. Laku The Beatles, The Beatles gitu. Dia Beatles kayak Beatles belakang. Gitarnya mana nih? Ini kita mulut duluan. Lu mah nyampurin orang gila aja. Dengerin suara gue. Ya udah, gue denger semua juga. John Lennon dulu. John Lennon kayak Lennon John-Jonan. Lagunya udah hilang tuh. Zamannya sekarang. Coba tuh dengerin dulu, enak. Mother, you got to me. Apa-apa? You got to me. Lo mendingan mengutin puntung deh, nanti ketahuan. Gue kepengen, gue coba. Suara lo bener-bener bagus sebenarnya. Volumenya besar. Coba deh lagi. Modos. Tuh, kayak hidung lo yang besar. Ini apa, Don? Lagunya yang enak. Lo pantasnya. Nah, gue punya temen. Gue punya temen orang studio, no. Lo pantasnya jadi penyiar. Lo bisa gak? Kenapa? Penyiar. Penyiar sih gue bisa, Jon. Nah, gue belum denger dan gue bisa aja. Gue yang denger dulu dong. Nggak maksud saya nanti ini juga kita ngamen. Uangnya jangan dihabisin, Jon. Ya, siapa yang mau ngabisin? Dapat belum? Apa belum? Siapa yang mau ngabisin? Uang kita tabung, kita kumpulin. Kita ngamen jangan di Indonesia, Tok. Gimana, Lung? Nah, kita ngamen, habis itu uang kita tabung, kita beli tiket Libanon. Nah, ke Libanon. Nah, dia begitu turun dari pesawat. Iya, bilek. Nah, dia disambut sama mortir. Habis lo. Kita belum suara udah ngegeletak duluan. Nah, monyong main kemana sih? Jangan jauh-jauh. Amerika, Amerika ngamen. Amerika. Oh. Belah sini deh, belah sini. Ah, California, California. California. Hmm. Nah, jangan deh. California terlalu ini. Sinan yang rada ramean dikit. Nah, Afrika. Afrika. Wah, gua pulang ntar orang tua gua enggak ada yang kenal. Kok lu begini? Kenapa? Hah? Kenapa enggak kenal? Ya, jangan sembarangan. Ke Afrika lu mandi, keliru lain. Jangan salah dia nih, bro. Lu salah lu benar-benar. Mendingan cari yang ini. Penyiar ya. Yang ini yang enak-enak aja, Nak. Jadi penyiar. Ya terserah, penyiar kayak lo mencari kutu kayak terserah. Kalau penyiar dari sana tuh cari kutu ya. Ini loh radio. Mulut ngejebleh gitu. Mantap, begitu dong tegak. Masa mulut gue ngejebleh? Ini loh radio Republik Indonesia. Enak. Bagus. Dengan gelombang 25 meter kubik. Halo, tanya apa? Gimana sih? Maksudnya jangan lu bawa-bawa. Gak apa-apa, penyiarnya bekas material mau apa lo? Ayo. Oh gitu ya? Iya, terserah penyiarnya. Pakai kibikan segala. Gitu ya, si pendengar. Nanti kalau salah, disalahin. Iya. Yeah. Radio Republik Indonesia dengan berita-berita luar negeri. Luar negerinya kurang... Gitu kan ya, kan ya gini? Dengan berita-berita luar negeri. Kan ya, kan ya. Lagi, ini cepet banget marah jadi orang. Lu ada potongan lo bener bagusnya. Kairo, Kairo. Ngapain lu tahu juga kagak Kairo? Oh beritanya, beritanya. Kairo adalah ibu kota Republik Persatuan Arab. Dari dulu sampai sekarang kota Kairo berpenduduk orang-orang Arab. Begitu nak, benar. Mana sini nak? Kenapa? Bisa nggak lo gue cek ke sini? Lo kenapa? Semua juga di Cairo orang Arab semua. Loh, tapi kan betul. Nah, terkecuali ada petamu. Nah di situ disebutnya tamu. London. Nah, enak ke London. Baca berita tuh di London. Tinggal ini kan studio apa tuh tadi beritanya? Studio obrak-abrik. Enggak, RRI. Nah, ini yang amatirnya. Lo bilang London. London. Lontong. Juga semua pada bisa nyebut London lo, nggak ada yang kayak lo. Enggak, supaya pendengar itu merasakan kok suaranya pulen gitu. Diayun gitu. Iya, emang? London. London itu tidak ada berita kosong. Nah lo, kalau nggak ada berita lo jangan sebutin. Masa penyiar dibenerin sama pendengar? Jadi kan testing latihan goblok lo. Iya, California. Amerika. California. Kali Citarum ikut. Dari Semenanjung California, baru-baru ini telah diluncurkan pesawat Apollo. Kenapa? Kenapa itu tadi? Kenapa? Kenapa kelepuk? Lo ini kan lagi beritain. California. Dari Semenanjung California, baru-baru ini telah diluncurkan pesawat Apollo ke 18. Oh. Wah, benar lo. Hebat lo. Iya. Pesawat Apollo tersebut tidak bisa mendarat di planet Mars atau Saturnus, tetapi telah mendarat di planet Venus. Nah, astronot mana? Astronot itu bukan mendarat di planet Venus, terkecuali orang cempaka putih. Ini kan latihan, nggak apa-apa. Gue sih enak juga enggak. Yang mana lu? Jadi biar orang ngedengarnya tuh semangat sekarang. Lari ceritanya. India. Oh lari bener. India terkenal dengan negara martabak. Martabak. Enak apalagi ada martabak. Enggak aja enak, coba lu. Baru-baru ini di India terjadi krisis telur. Ya. Mana ayam-ayam dan bebek-bebek tidak mau bertelur. Apa sebabnya? Ikut cabai. Ya. sebenarnya bukan ikut cabe kali no. Kenapa? Jadi orangnya yang punya persenatan itu, nah. Ya. Jadi ada pel yang jatuh di patol sama dia. Jadi dia ikut cabe, macet semua. Jadi macet semua. Akhirnya itu bagaimana? Maka untuk mengatasi krisis telur tersebut, ya, pembuatan martabak diganti dengan telur onta. Cukup yang sampai di situ deh. Soal martabak cukup sampai di situ. Kenapa? Apa enaknya telur martabaknya dari sana, dari onta? Loki di telur. Ya, telurnya telur onta. Iya. Kenapa? Onta bertelur kayak apa? Loh, gak apa? Onta tuh gak pernah bertelur. Yang bertelur tuh kura, ayam. Nah, kalau onta, nemprot. Berita dari negara tetangga kita, Kuala Lumpur. Wah, asik. Para pendengar, kami umumkan harga-harga karet di Kuala Lumpur. Nah, itu perlu dengan tahu. Karet mentah dari 7,2 dolar menjadi 7,6 dolar. Oh, naik. Karet sintetis dari 7,2 dolar menjadi 7,8 dolar. Itu naik gak? Naik. Goblok! Iya, gue rekennya kayaknya. Sekolah lu mas berapa? Udah, kalau gue gak tau lo nyebutin sekolah segala. Karet gelang? Kenapa bapak karet gelang? Karet gelang laku. Oh iya, ada perlunya juga di sini ya. Ya terus, karet gelang 4,2 dolar menjadi 0,46 dolar. Oh, naik. Yang turun, karet kolor. Yang turun kayak kolor. Maksudnya mau ganti ya? Iya. Ternyata lo kalau soal ganti lo jangan sebutin itu dong. Enak banget lo. Kesana lo yang naik turun karet timba. Oh iya. Lo kulit nimba sih dulu ya. Kenapa sih jangan kalau kayak terus? Jadi masalah yang lalu gak usah. Kalau carta berita tuh betul-betul isi berita yang disebutin. Makanya gue juga sebelumnya gue mau mengajukan itu udah sabar ngeliat itu juga. Yang enak kerja apa lagi dong? Ayo. Lu kuat gak orangnya? Kuat! Bener? Nah. Ayo. Ayo. Namen gak bener nih ya, gak bener. Ayo yang apa yang kuat? Kondektur udah pernah? Bisa kondektur! Bener, tapi kita coku John. Iya bener. Cara-caranya gimana? Karugun. Kalau gue banteng kiri hitam. Bisa, kurang keras. Kurang keras, kalau gue emang gitu. Itu sih bencong begitu. Gak apa-apa. Gimana coba? Ayo. Tapi gue liat begitu kegemukan kurang bagus loh. Kurang bagus loh. Jadi apa ya kak? Sekarang gue bikin lo ya. Nah. Ini lo yang secara ini. Yang ya yang sehari-hari dapat lah. Dapat duit aja gitu. Iya. Jadi lintas air. Apa tuh? Keretan. Masa bentuk tambang ya? Enggak, lu gak mau cuman kerjaan begini doang tuh, no. Narik tambang. Bukan narik tambang, keretan. Ini narik perahu. Iya. Geretan tuh perahu, lu gak apa-apa. Lu diam di tanah rendah gitu. Gitu. Dapat diri gak, gue dikegurin orang. Kagak, lumayan lah. Yang ke pasar, ke yang kemana, ke itu. Mesti jalan situ, no. Itu cuman lu antem gitu. Jangan lewat ke sana. Tidak boleh. Jadi harus lewat sini. Lu bisa sekarang ke tangan lu, kanan-kanan, kiri-kanan gede sebelah semua. Kamu seneng ya punya temen tukang narik tambang sih, seneng ya cer ya. Dia jadi inget-inget Popa ya. Enggak, jajan yang punya kerjaan apa yang enak. Kita jangan narik tambang, kita bukan jalanan. Gimana? Sekarang gini aja lah. Kalau betul-betul mau ikut ya. Amen. Ikut sama gue. Kemana gue jalan, lu harus ikut. Apa? Ya kemana gue jalan, orang anak jalanan. Enak. Gila ya. Sudah nipu orang. Gue bilang kerjaan tuh biarpun kecil yang halal. Nipu lo. Gimana mau nipu, dimana? Di Jakarta. Di Jakarta, enak nipu. Kenapa? Gimana? Nanti kalau bapakmu, mamamu cari saya yang tanggung jawab, nipu enak. Kalau mau begitu jangan rencanain dari sekarang. Iya. Jangan, nanti kira-kiranya waktunya nah baru rencana. Gimana kok sekarang itu masih pikiran itu masih benar no? Tidak, sembarangan. Tapi saya kasih pakai wanita. Kami istri, cakap gue. Iya, kami istri. Jangan-jangan gue jadi cewek ya. Iya. Lelaki itu gak betah deket dengan lo. Gue kecil jadi prasawati, pernah dapat duit kan sih. Koplo di tempat ini. Iya. Ih, enak. perut ditepilin pakai kain yang 100 meter jauh. Ketagen lah, ketagen. Iya, ketagen. Ketagen. Iya, pakai ketagen. Ketagen. Iya, jadi kayak itu peragawati yang kecil gitu. Kecil, kecil. Kecil. Iya, sampai kayak pinggang, apa tuh, kecil aja ya? Iya. Iya. Perut sudah kecil. Iya, kecil. Langsung. Langsung sudah, apa tuh, sudah tubuhnya sudah kelihatan sekali. Iya, iya. Aduh, kalau bogel gimana ya? Perut kecil. Perut kecil. Mata keluar. Bisa begitu. Ya nangis betul anak saya. Nangis. Ya enak John, kamu jadi istri saya pura-pura kita orang kaya. Pedagang mutiara. Mas, mas mutiara. Pedagang emas. Iya, pedagang mutiara. Aduh, kan enak. Saya dapat barangnya dari mana? Iya, kita bikin mas-masan begitu. Oh, ngomong aja. Iya, lu gak ada cara nalain juga pinter. Halo mas, ibu, ini ada emas. Gitu bisa gak kamu? Gimana kalau mas ini ada emas? Iya, kan kalau orang dari Jogja begitu. Halo mas, ini ada emas. Gitu, bisa gak? Halo mas, ini ada emas, kakek lu di mana? Bisa gak? Alah, gue bisa lagi. Oke, ayo, ayo kita berangkat. Ya, ayo, ayo.